بسم الله الرحمن الرحيم. Saya agak cepat saja ya. Ini pengantar ke hari Al-Quran yang seyogianya kemarin kita akan tunaikan di tanggal 17 Desember kemarin, 28 Rabiul Awal, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada banyak juga kondisi-kondisi yang kita lihat nampaknya penyesuaian, tapi saya yakin dengan bahasa iman Allah menginginkan lebih baik daripada yang kemarin. Insyaallah itu akan diundurkan tanggal sementara ini 28 Januari, karena cukup banyak yang peminatnya. Kita sedang menentukan antara dua tempat, antara Istiqlal dengan Stadion. Ya, karena cukup banyak yang ingin ikut, kami pun akan mencoba menggandakan kembali, tapi bukan hanya dalam bentuk mushaf. Saya punya waktu alhamdulillah sekitar 3-7 hari untuk membuat tulisan. Saya akan bikin buku khusus. Di buku itu nanti ada kiat-kiatnya sekaligus nanti contoh mushaf hafalannya. Digabungkan jadi satu. Kita akan coba cetak untuk bisa beri kesempatan wakaf 50.000 sampai 100.000. Nanti insyaallah kita akan coba cetak 100.000 penghafal Quran dari Indonesia dalam setahun. Ya. Dan dari situ mulai bulan depan, di awal tahun depan, kita akan buka kelas khusus Al-Quran, solusi Al-Quran, dan kita connectingkan dalam setiap daerah-daerah. Nanti di situ insyaallah kami akan bimbing, begitu nanti kami sampaikan, dirilai ke setiap tempat. Nanti kita akan dapatkan pengusaha yang hafal Quran, dokter yang hafal Quran, ibu rumah tangga yang hafal Quran, ayah penghafal Quran, dan kita semua insyaallah diwafatkan dalam keadaan menjadi penghafal Quran. Tayyib, satu, ini rumus cepat saja ya, untuk bisa memberikan gambaran. Praktekan nanti di 10-11 ayat surah Ali Imran terakhir itu ya, yang belum hafal. Pertama, cari waktu dan suasana yang menenangkan untuk menghafal. Ini saya persingkat saja, ayatnya nanti banyak, nanti diturunkan pada hari H-nya. Cari waktu dan suasana yang menenangkan untuk menghafal. Waktu terbaik, usahakan sebelum subuh. Itu kondisinya masih tenang. Otak kitanya belum banyak pikiran dan suasananya masih tenang di sekitaran kita. Umumnya tidak banyak orang beraktivitas. Ya. Jadi kalau ingin menghafal, usahakan cari kondisi yang menenangkan. Waktu yang terbaik. Siang tenang, tapi kondisinya tidak memberikan dukungan positif karena sudah banyak aktivitas. Otak kita terlalu penat di situ. Jadi satu, usahakan sebelum subuh kita ambil. Kedua, konsisten dalam murojaah. Konsisten dalam murajaah. Jadi satu hafalan, hifdzun, kedua murajaah. Murajaah itu pengulangan. Kalau tidak ingin susah, meluangkan waktu lagi, ulang dalam setiap kesempatan sholat sunnah. Kalau sedang tidak menjadi, misal, maaf, berjamaah, ya maka antum bacakan ayat yang dihafal saja. Tadi misalnya Ali Imran punya tugas menghafal berapa ayat? 11. Misal, setiap hari ambil satu dulu. Jangan banyak-banyak. Satu aja setiap hari, supaya mutkin hafalannya. Ya, untuk yang kasus ini saja. Di antum hafalkan satu ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Hafalkan kapan? Sebelum subuh, satu ayat ini. Ya, misal, kemudian setelah itu, antum gunakan dalam salat sunnah murajaah. Sebelum subuh ada qabliyah dua rakaat. Alhamdulillah. Ada salat syuruk, ada salat duha, ada qabliyah zuhur 4 rakaat, ada ba'diyah zuhur 2 rakaat, ada qabliyah asar 4 rakaat yang mutlak. Ada misalnya ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya, dan ada tahajud malamnya. Antum sehari baca itu aja yang satu ayat, konsisten. Satu aja, jangan banyak-banyak dulu, satu dulu. Untuk melatih dulu supaya otak kita terbiasa dengan Al-Quran. Lisan kita terbiasa dengan Al-Quran. Pandangan kita terbiasa dengan Al-Quran. Jangan banyak-banyak dulu. Kalau sudah terbiasa, nambahnya enak nantinya. Jelas ya? Hafalkan sebelum subuh, ulang dalam setiap kesempatan sholat sunnah. Jelas? Tiga, ada yang disebut muzakarah. Muzakarah. Muzakarah itu proses mengingat-ingat. Menggunakan waktu luang dimanapun, kapanpun untuk mengingat Al-Quran. Misal, bukankah Anda keluar dari sini, jalan tuh sampai rumah, kan lenggang tuh. Daripada antum mikirkan yang tidak penting misalnya, mengomentari yang tidak jelas, kenapa enggak mengulang ayat? Keluar dari masjid, ya misal bacakan doa, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Begitu keluar, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin." "Assalamualaikum Pak, li ulil albab." Jalan masyaallah. "Waalaikumsalam." Jalan Quran, Quran, Quran. "Pak, kenapa inna fi khalqis samawati wal ardi?" Jalan. Pakai ke kantor, antum sendirian di mobil misalnya, baca ulang. Ulang, ulang, ulang. Di setiap ada kesempatan, waktu-waktu senggang, ulangi, ulangi, ulangi. Itu muzakarah namanya. Jelas? Ketiga, gunakan semua fungsi anugerah Allah untuk mengingat. Ternyata bukan hanya otak kita saja atau akal kita saja, tapi mata punya peran untuk mengingat. Telinga punya peran untuk mengingat. Lisan punya peran untuk mengingat. Lisan membacakan, mata melihat sehat menghafalkan dan murajaah, dan lihat baik-baik, telinga banyak mendengar. Saya sarankan pada antum, kalau ingin jadi penghafal Quran, mulai saat ini perbanyak mendengar Al-Quran. Jadi beli antum, atau cari murattal, atau setting di handphone antum, ayat-ayat yang dihafal. Setiap hari satu, satu itu aja. Dengar terus. Di rumah yang dibacakan itu aja, putar-putar seharian. Inna fi khalqis samawati. Masuk ke mobil, murattalnya itu. Inna fi khalqis samawati. Dengar terus. Tidur, yang dibuka itu saja, 24 jam itu. Kalau itu muter terus, maka telinga kita berfungsi. Mata kita berfungsi, lisan kita berfungsi, akal kita berfungsi. Kalau empat ini sudah berfungsi, maka insya Allah jiwa kita mudah menerimanya. Meresap dia dalam jiwa. Hari kedua, tambahkan ayat dua. Bukan ayat yang kedua, ayat dua. Ayat pertama, ayat kedua. Di satu mengulang dulu yang sebelumnya, kedua membuka hafalan yang baru. Jelas? Nah, sekarang antum punya waktu. Alhamdulillah. Ini saja dulu, jangan banyak-banyak. Hafalkan sebelum subuh. Ulangi dalam kesempatan sholat sunnah. Praktekkan dalam setiap waktu luang. Kemudian hadirkan kesempatan untuk menghidupkan empat organ dalam hafalan. Khususnya untuk pendengaran. Karena setiap orang yang sering mendengar itu cepat menambahkan ya apa yang ia dengar dalam bentuk ingatannya. Ada seorang nenek menghafal Quran cuma mendengar saja. Dia gak bisa baca, gak bisa nulis. Cucunya bacakan terus selama 2 tahun dan hafal Quran 30 juz dalam 2 tahun. Ya, saya pernah coba hadirkan ini di rumah, beli speaker aktif, kemudian kita pasang terus 24 jam. Ini saya pergi ke Palembang tuh muter terus. Muter, dan itu cepat. Itu cepat. Di antaranya, Masya Allah, kami terapkan di sekolah yang kita inisiasi, Al-Ihsan Islamic School, itu Quran. Jadi anak-anak itu belajar kurikulum Quran dan Sunnah. Ya, begitu diturunkan ke kelas, buka surahnya. Itu diputar terus selama belajar. Antum tahu apa yang terjadi? Kami kemarin adakan khitanan untuk anak sekolah, begitu di khitan yang dibaca Quran. Ya, tukang khitannya biasanya ngasih game, anehnya game gak dipakai, yang dibacakan Quran. Quran, sampai selesai di khitan. Alhamdulillah ada kemuliaan-kemuliaan didapatkan di situ. Jadi sering mendengar, anak itu ternyata cepat untuk mendapatkan bagian Qurannya. Anak-anak saja bisa cepat. Kenapa antum yang telah diberikan karunia lebih usia sulit untuk mendapati itu? Jelas ya? Baik, jadi kita sepakat. Pertemuan berikutnya insya Allah, kita sudah hafal berapa ayat? Paling minimal 11 ayat surah Ali Imran. Sepakat insya Allah? Saya ulang, sepakat insya Allah? Siap menghafal Quran? 11 ayat siap insya Allah? Taib. Jadi silahkan disiapkan. Dan antum waktunya masih panjang. Saya berikan toleransi untuk hari ini, untuk sesi jeda ini, sesinya panjang. Saya berikan setahun untuk menghafal. Dari tahun 2017 ke tahun 2018. Ya, insyaallah. Ini cukup panjang, jadi keterlaluan kalau enggak menghafal. Kemarin sebulan saya toleran. Sekarang kalau setahun enggak hafal juga, wah dengan cara apa lagi saya berikan kesempatan. Ya. Terakhir, insyaallah teman-teman nanti akan diumumkan waktu spesifik untuk nanti kita bergabung dalam program hafalan Quran dan nanti kelas-kelas solusi Al-Quran. Insya Allah akan diinfokan kemudian. Dan nanti insya Allah ada beberapa buku yang sudah juga kita selesaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan di situ. Dan nanti kita berbagi dalam setiap kebaikan-kebaikan. Ini saya hadiahkan kepada seksi penghapus Salman ya, untuk dibawa dan cukup menjadi pribadi. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan. Baik, saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, terutama kepada kawan Salman ya, dan saya telah maafkan juga. Baik, dari apa yang telah terjadi, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan maghfirah pada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.